Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babud dalil ala anna hubbal ansar bab dalil bahwasanya cinta kepada Al Ansar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ansar wa Ali radhiyallahu anhum dan juga cantik cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an minal iman wa alamatihi termasuk dari amalan iman termasuk iman dan tanda-tanda keimanan wa bughdihim dan sebaliknya membenci sahabat Ansar membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min alamatin nifaq adalah di antara tanda-tanda kemunafikan. Qala kata Ibnu rahimahullahu taala berkata Imam Muslim rahimahullah Haddatsana Muhammad ibn Musanna Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi An Syu'bah yani Abu Bustam An Abdullah ibn Jabr Qala samitu Anasan qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq bughdul ansar tanda orang munafik itu adalah benci kepada sahabat Ansar dari Ansar Qala wa ayatul mu'min dan tanda seorang beriman hubbul ansar dengan dia cinta kepada para sahabat dari ansar Qala kata beliau rahimahullah kata Imam Muslim rahimahullah haddatsana Yahya Ibnu Yahya Al-Harithi Qala haddatsana Khalid yani Ibnu Al-Harith Qala hadatsana Syu'bah. Berarti madarul hadis pada Syu'bah. Jadi Syu'bah kemudian bercabang iya dalam sanad yang tadi yang meriwayatkan dari Syu'bah adalah Abdurrahman bin Mahdi. Adapun dalam sanad ini yang meriwayatkan dari beliau adalah Khalid bin Al-Harith. Qala hadatsana Syu'bah An Abdullah ibn Abdullah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ya beliau berkata Hubbul Ansar ayatul iman cinta kepada orang-orang Ansar ada tanda keimanan wa bughduhum ayatul nifaq Adapun cinta kepada mereka Hubbul Ansar cinta kepada Ansar yaitu iman tanda keimanan wa bughduhum dan membenci mereka membenci Ansar adalah ayatun nifaq tanda kenifakan Siapa Ansar Mah Ahmad Siapa Ansar Dikasih gede dikit ini ya Dikasih gede dikit orang besar enggak Selamat Ansar. Iya, betul. Itu jamaah dari siapa sahabat Ansar? Yang dimaksud Ansar itu Ahmad, satu lagi. Iya, masalahnya para sahabat dari Aus Khazraj dari Madinah radhiyallahu anhu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa muaddatul qurba biha tawassalu wa li kullihim qadrun alayhi wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu. Sahabat yang bilang itu di mana? Ini akhir yang lama kan. Hubbus sahabati lima dhabun wa muadatul qurba bi atawassalu lama akhirnya kanunnya wa likullihim qadrun alayya wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu lam. Di mana? Apa katanya? Di mana Bukhari? Di Lamiyah. Satu sama dulu aja. Di Lamiyah. Hubbus sahabati kullihim lima dhabun. Iya, cinta kepada seluruh sahabat itulah madhabku. Tanpa terkecuali apakah muhajirin ataukah ansar. Kalau muhajirin apa? Yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Ansar yang mereka beriman di Madinah. Iya, yang melindungi Rasul, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita cinta tanpa terkecuali. Qala kata beliau wa haddatsani Zuhair ibnu Harb qala haddatsani Mu'adz ibnu Mu'adz ha wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz wa lafdhu lahu qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Ali ibn Thabit qala sami'tu al-Bara yuhadditsu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Rasul berkata terkait dengan sahabat Ansar, kata beliau, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidak ada yang cinta kepada sahabat Ansar kecuali orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Wa man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang cinta kepada sahabat Ansar maka Allah cinta kepadanya. Wa man nabghadahum, barang siapa yang membenci sahabat Ansar abghadahullah, maka Allah pun membencinya. Qala Syu'bah qultu li Adi sami'tu min al-Bara, apa kamu dengar langsung dari Al-Bara? Qala iya ya haddatha, iya beliau yang menyampaikannya kepadaku. Ini khana fil rahimana rahimakumullah, hadis iya yang menunjukkan kesesatan Syiah Rafidhah. Di antara sahabat yang paling mereka benci adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Kenapa Syiah Rafidhah sangat membenci Abu Hurairah karena Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal hadis. Mereka mencela. Iya. Mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin menggugurkan sekian ribu hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah itu Ansar apa Muhajirin? Muhammad. Udah dari Madinah apa dari? Beliau kurang lebih dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Masuk Islam di Madinah. Iya. Tetap menjadi huffaz. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-huffaz tabaqat. Para penghafal itu bertingkat-tingkat. Wa darwatu sanamihim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan paling puncaknya di tingkatan paling tinggi para huffaz itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kata beliau radhiyallahu anhu, la ahada min ashabi Rasulillah sallam aktsaru minni haditsan. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak hadisnya atau yang lebih banyak hadisnya, yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku. Illa kecuali siapa? Zaid. Zaid kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Lim. Kenapa? B. Iya. Fa innahu yaktubu wa la aktub. La ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru minni haditsan. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu yang paling banyak hadisnya. Iya, dariku. Iya, kecuali illa Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu yaktubu wa la aktub. Karena beliau itu mencatat hadis, menulis, adapun aku tidak. Abu Hurairah berdasarkan hafalan beliau radhiyallahu anhu. Iya. Sehingga ini dalil apa? Dalil tentang bolehnya mencatat hadis. Iya, dalil boleh mencatat hadis. Nah, disebutkan judul buku beliau adalah As-Shadiqah, kumpulan hadis Abdullah bin Amr bin As itu As-Shadiqah. As-Shadiqah. Nah, barang siapa yang cinta kepada sahabat Ansar, Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang benci kepada mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala membencinya. Qala rahimahallahu ta'ala, kata beliau, qala haddathana Qutaibah bin Sa'id, lakunyahnya Abu Raja, qala haddathana Ya'qub, yakni Ibn Abdurrahman Al-Qari, an Suhail, an abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya, Mi? Elmi? Siapa namanya Abu Hurairah? Kalau menantunya? Menantunya Abu Hurairah? Siapa Daud? Siapa? Yu? Lupa juga. Siapa Umar? Menantunya? Makanya penting. Apa namanya? Yang ngulang-ngulang pelajaran, ngulang-ngulang pertanyaan itu penting. Katanya ma takarrara takarrar. yang pertama dengan kaf, yang kedua dengan qaf. Ma takarrara takarrara takarrara. Apa yang berulang-ulang itu akan bikin kuat, kokoh, mantap. Di murojaah, diulang-ulang. Iya. Tadi saya dengar ucapan si Al-Albani rahimahullah taala, nasihat beliau sebelum wafatnya. Di antara kalimatnya beliau sebutkan yang semakna dengan itu, kata beliau, wa fil i'adati ifadah. Iya. Kata beliau, wa fil i'adati ifadah. Dengan i'adah, ngulang itu ifadah, akan ada faidah. Sahih. Iya. Kita belajar kitab Durusul Lughah jilid 1. Jangan malu untuk ngulang lagi. Dengan ngulang belajar lagi akan ada faedah tambahan. Sudah tamat 2 kali, tak ulang lagi 3 kali. Wa fil i'adati ifadah. Wa idza takarrara taqarrar. Kuat insyaallah. Siapa? Kri. Siapa? Tik. Masalahnya Sa'id Ibnu Musayyab, menantunya Abu Hurairah Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullahu taala. Sayyidut Tabi'in. Kata para ulama kita, Sayyidut Tabi'in itu ada dua. Di sisi keilmuan Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullahu taala. Adapun dari dalam nas, karena keutamaan dalam nas adalah seorang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ataakum bulan-bulan yang dia berbakti kepada ibunya, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man laqiyahu, barang saya berjumpa dengan hendaknya dia minta untuk dimintakan ampun iya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Umar bin Khattab berjumpa dengan orang ini, dan Umar pun minta didoakan, minta dimintakan ampun olehnya. Siapa dia, Ibrahim? Apa namanya? Hah? Ahnaf? Enggak. Siapa dia? Muhammad. Sayyidut Tabi'in, karena keutamaan yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang saya berjumpa dengan dia hendaknya iya, minta didoakan, minta diampun, dimintakan ampun oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bertemu sengaja ketika datang rombongan dari negerinya, nanya, apakah ada fulan bin fulan? Iya, ternyata ada. Maka beliau pun langsung minta didoakan. Dan di antara manqabah orangnya adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Kana baran li ummi, berbakti kepada ibunya. Siapa lim? Masyaallah ya. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Iya. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah ibnu Sa'id, qala haddathana Yaqub, ya'ni ibnu Abdurrahman Al-Qari, an Suhail, an Abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga Abu Hurairah termasuk seorang yang memberikan contoh berbakti kepada ibundanya, ibunya. Iya. Setiap kali mau pergi kemana, mesti beliau pamit kepada ibunya radhiyallahu anhuma. Dan di antara bukti yang terbesar bakti beliau kepada ibunya adalah berusaha sebisa mungkin agar ibunya mendapatkan hidayah. Ya, dalam sampai satu ketika beliau radhiyallahu anhu bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ibunya, minta didoakan agar ibunya ya mendapatkan hidayah, karena setiap kali beliau cerita tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya justru mencela. Ya, maka beliau minta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar ibunya mendapat hidayah. Ternyata iya, ketika Abu Hurairah pulang, dia dapat ibunya mandi. Iya, sedang mandi, ketika selesai mandi bukakan pintu, bersyahadah, ia masuk Islam. Iya, semangat untuk mendapatkan, agar ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi Harah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Iya, tidak ada yang membenci orang-orang Ansar. Iya, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan ada yang benci kepada Ansar. Yang benci kepada Ansar adalah orang-orang munafik. Nah, kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu semangat untuk mengislamkan ibunya. Yang semisal dengannya sahabat yang lain. Ya, sampai akhirnya membawa ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk Islam. Umar. Wahyara kan ibunya, yang sahabat ini nih bapaknya, ayahnya. Sebajis. Lupa kan memang kita jarang ulang-ulang. Siapa teman? Hal akhbartani. Qur'an tabillahu akhbartani laji'uka. Aku akan berikan lebih dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah kurang lebih mananya, kenapa kau tidak beritakan kepadaku? Kalau seandainya engkau beritakan kepadaku, aku akan datang kepadamu, ke tempatmu. Takrimatan ini. Siapa bud? Siapa Suf? Mana Yusuf? Siapa? Dulu mesti kita ulang, lupa tapi sekarang ah. Itulah. Siapa? Umi Fai. Maher mana? Ada Maher? Apa sudah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq membawa bapaknya ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, agar bapaknya masuk Islam, bersyahadat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kenapa tidak engkau beritakan kepadaku? Kalau seandainya engkau beritakan kepadaku, aku datang kepadamu. Takrimatan li Abi Bakar, sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya beliau memiliki tempat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama menunjukkan bagaimana semangatnya Abu Bakar juga berusaha, ya, agar ayahnya masuk Islam. Yang kedua menunjukkan keutamaan beliau sampai-sampai Rasulullah menyatakan akan datang, ya, sebagai bentuk takrimah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yakullihim qadrun alayya wa fadailu. Semua sahabat itu bagiku memiliki kedudukan tinggi, memiliki keutamaan. Lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling afdal dari mereka semuanya. Iya, beliau yang laki-laki dewasa yang paling pertama masuk Islam, Abu Bakar. Yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Madinah, Abu Bakar. Iya. Yang disuruh gantikan jadi imam ketika Rasul sakit, Abu Bakar. Ketika haji pertama kali dikirim jamaah haji, yang menjadi pemimpin pertama adalah Abu Bakar. Iya, dan seterusnya. Sehingga lakin nama siddiqu minhum afdalu. Qala kata rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Utsman ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Kalau saudaranya siapa? Miqdad. Utsman. Siapa saudaranya? Sama juga syekhnya Muslim, syekhnya Bukhari. Ini Utsman bin Muhammad. saudaranya namanya? Alhamdulillah ada, enggak kelihatan. Siapa saudaranya Utsman? Alhamdulillah. Siapa Riz? Iya, Abdullah. Abdullah ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kalau di sini Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Dua-duanya Utsman dan Abdullah adalah Syekh Bukhari dan Muslim. Dua-duanya Syekhnya Muslim. Abdullah dan Utsman. Keduanya punya saudara tapi dhaif. Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kalau Qasim dhaif. Qala wa haddatsana Utsman ibn Muhammad bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir. Ha wa haddatsana Abu Bakar. Masyaallah, berarti hadis ini beliau dapat dari dua bersaudara. Iya, Imam Muslim berarti mendapatkan hadis dari dua bersaudara. Dapat dari Utsman bin Muhammad, juga dapat dari Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Usamah. Kilahuma anil A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubghidul ansar. Iya, tidak akan membenci ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan membenci sahabat Ansar. Qala Imam Muslim rahimahallahu ta'ala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa namanya tadi? Salami. Abu Bakar siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Abu Sabir bin Ibrahim, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Kalau Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Enggak tahu namanya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Abdurrahman bin Kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah bin Abi Syaibah. Kalau Abu Bakar Siddiq namanya? Enggak tahu. Fikri. Enggak pernah dapat. Kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah bin Abi Syaibah. Kalau Abu Bakar Siddiq namanya? Syam. Siapa namanya? Kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah bin Abi Syaibah. Abu Bakar Siddiq. Ibrahim. Abu Bakar Siddiq namanya. Ibrahim. Lagi dari Tambun ini. Mana Umar? Enggak kelihatan, B. Mana? Umar. Kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah. Kalau Abu Bakar Siddiq namanya? Siapa juga? Dulu lagi. Iya, Abdullah juga namanya. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah. Kalau Abu Bakar bin Abi Syaibah namanya Abdullah bin Abi Abu Bakar Siddiq namanya? Abdullah Siddiq. Iya, Abdullah. Abu Khalifahnya namanya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Abu Bakar ibnu Abi Khalifah namanya Abdullah bin Utsman. Oh. Khalifah pertama kau tahu? Iya. Qala kata Abdul Rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Bishaybah. Qala haddatsana Waqi'. Waqi'. Muhammad Dongkal. Belum ditanya ini. Bin Man. Hah? Bin Jarrah. Al-Jarrah. Mahaluh. Enggak masalah karena jarang kita ulang. Jadi Bal. Mahaluh. Ta'if. Waki punya anak siapa namanya Bal? Masalah Sufyan. Mahaluh Sufyan. Dhaif. Apa sebabnya Zaidan? Apa sebabnya Sufyan bin Waqi' dhaif? Lupa. Pelajaran lupa. Siapa yang belajar mursal dengan kita? Kelihatan sedikit. Zaidan, Hambalah, Muhammad Bekasi. Mana Muhammad Bekasi? Ini. Muhammad Sufyan dikatakan waqi' itu thiqah bainad dha'ifain katanya. Thiqah di antara dua yang dhaif. Putranya Sufyan dhaif, ayahnya dhaif. Di antara bukti adilnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak muhabah, tidak ada. Iya. Pilih-pilih kasih ketika orang nanya, datang nanya kepada beliau, apakah saya ambil hadis dari ayahmu? Kata beliau, jangan. La ta'khudh la hadis min abi fa innahu dha'if. Dalam hadis, dalam masalah hadis dha'if. Ayahnya dha'if, bapak anaknya dha'if dalam hadis ya. Jadi katanya waktu itu adalah thiqah baina dha'ifain. Di antara dua dha'if. Pertanyaan sudah kita pelajari, sudah kita baca. Apa sebenarnya Sufyan bin Waqi' dhaif? Jangan sampai antum dhaif seperti beliau juga. apa? Apa teh? Oh, enggak, jauh enggak, masyaallah beliau bagus. Baik, beliau baik. Beliau baik. Seperti antum semua insyaallah. Cuma dhaifnya itu karena sesuatu yang kurang ini ya. Baik. Lim. Aku buka-buka lagi nih ya. Wari. Obatnya? Hafalannya. Nah. Terkait dengan iya, penjagaan kitabnya. Al-Dhabt ada dua. Dhabtu sadr hafalan. Ada dhabtul kitab, menjaga catatan tulisan. Iya, yeah, beliau punya orang iseng namanya Warraq. Di beliau itu apa namanya? Asaahu Warraqu. Ada orang iseng memasukkan hadis bukan hadis beliau ke dalam kitab beliau. Beliau riwayatkan hadis, padahal bukan hadis, bukan riwayatnya. Iya, yeah, karena ada yang merusak kitabnya. Makanya dijaga kitabnya. Itu aib dengan sebab tidak menjaga kitab. Sehingga beliau anggap ini catatan beliau, iya, riwayat beliau, padahal ternyata bukan. Dengan sebab itulah kemudian dita'ifkan hadisnya. Iya, bukan dusta, bukan. Allah alam, cukup insyaAllah. Kita baca dulu hadis, kita baca dulu. Qala tabda rahimahullah hadatsana Waqi' wa Abu Muawiyah anil A'mash ha wa hadatsana Yahya ibn Yahya wa lafdullahu qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ali bin Thabit an Zir an qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wallazi falaqal habbah, demi Allah, demi zat yang memecahkan hadbah, yakni tumbuh-tumbuhan tunas. Wabaro an nasmah, dan menciptakan nasmah, yakni al-insan, manusia. Ya demi Allah Subhanahu wa taala. Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan manusia. Innahu la ahadun nabi sallallahu alaihi wasallam ummi ilayya. Sesungguhnya satu perjanjian nabi al-ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Allah yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Tidak akan ada yang cinta kepadaku kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Kalau ini bantahan buat siapa? An-Nawasib Syiah. Iya, mereka gulu kepada Ali, kepada Ahlul Bait, sampai kemudian mengkafirkan para sahabat yang lain. An-Nawasib Khawarij lainnya sebaliknya, mereka membenci Ahlul Bait, membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahlu sunnah di antara dua kelompok sesat tadi, Ahlu sunnah cinta kepada para sahabat, juga cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.